Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari Kitabul Jami', dari Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Purbalingga, Prokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengawali kembali kajian rutin kita setelah libur cukup panjang, dan hadis yang kita pelajari saat itu terakhir adalah hadis nomor 32. Malam hari ini kita akan berpindah ke hadis yang baru, yaitu hadis nomor 33. Apa bunyi hadis tersebut? Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Umar. Siapa nama sahabatnya? Ibnu Umar. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul pundakku. Pundaknya siapa? Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkul pundaknya Ibnu Umar. Faqala, sembari beliau bersabda. Merangkul sambil menyampaikan sabdanya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Tinggallah di dunia seperti orang asing. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Tinggallah di dunia seperti orang asing. Au 'abiru sabilin. Atau seperti orang yang numpang lewat. Tinggallah di dunia seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar yaqul. Dan setelah itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa memberi nasihat kepada orang lain. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau masuk waktu sore, enggak usah nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau menjumpai waktu pagi, enggak usah nunggu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkan umurmu semasa masih hidup sebelum datang kematianmu. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis yang luar biasa, yang mengajarkan bagaimana seharusnya seorang muslim itu punya pola hidup di dunia ini. Dan seandainya ini kita terapkan, luar biasa, kehidupan kita akan terasa nyaman sekali. Cuman sayangnya banyak di antara kita belum mendengarkan hadis ini, atau pernah mendengarkan tapi belum mempraktekkan di dalam kehidupan kita keseharian. Orang yang punya pola hidup seperti ini, dia tidak akan stres seberat apapun ujian yang dihadapi saat di dunia. Entah itu ujian ekonomi, entah itu ujian pekerjaan, entah itu ujian teman, entah itu ujian ini, itu, dan sebagainya. Kalau dia punya prinsip yang satu ini. Sebelum kita jelaskan apa prinsip hidup itu, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW punya metode yang sangat menarik ketika akan menyampaikan nasihat. Di mana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah SAW bimankibayya faqal. Nabi SAW merangkul pundakku. Kemudian Nabi SAW kasih nasihat. Kira-kira merangkul pundak itu ada tujuannya atau tidak? Apa? Apa kira-kira tujuannya dirangkul pundaknya? Buat apa? Hah? Satu, menarik perhatian. Ya. Karena kadang-kadang kita ngomong sama orang lain, orang lainnya pikirannya entah kemana. Mungkin? Mungkin atau tidak? Pernah? Panjenengan lagi ngomong sama istri jenengan, tapi istri jenengan mikirnya entah kemana. Pernah? Pernah. Mikirnya kemana? HP. Apa mas? Terus ngomong jawab banget. Apa mas? Nabi SAW sengaja merangkul pundaknya Ibnu Umar untuk menarik perhatian, supaya dia konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan. Jadi kalau kita mau kasih nasihat itu, bukan cuma sekedar sampaikan, tidak. Tapi bagaimana nasihat ini bisa diperhatikan. Para guru, bukan cuma guru saja, kita semua guru. Orang tua juga guru. Buat siapa? Buat anak-anak. Kalau kasih nasihat, gunakan metode yang kira-kira anak atau murid atau orang yang dinasihati mendengarkan. Jadi ada sebagian guru itu kalau ngajar di kelas itu kayak ngomong dewek. Seakan-akan di depan itu gak ada manusia. Buka halaman sekian, baca. Ya pindah lagi. Guru ini karo apa? Teklak, tekluk. Ngajar itu yang menarik, sehingga murid tertarik dengan apa yang disampaikan. Bukan yang penting selesai kurikulum, tapi bagaimana murid paham kemudian mempraktekkan apa yang diajarkan. Maka Nabi SAW, bisa saja Nabi SAW langsung menyampaikan. Akan tetapi beliau SAW pengin supaya yang dikasih nasihat ini paham, mengerti, memperhatikan. Maka dirangkullah. Ini tujuan yang pertama. Untuk apa tadi? Menarik perhatian. Yang kedua, untuk mengungkapkan perasaan sayang. Untuk mengungkapkan perasaan sayang. Dan saat itu Ibnu Umar itu masih muda. Lihat bagaimana ketawadhuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkul anak yang masih muda. Ada sebagian orang gengsi, ya sorry ya, dosen kok kalau mahasiswanya kayak gue. Ya nanti harga apa namanya, kewibawaan saya nanti akan jatuh berceceran nanti. Ya. Enggak, justru itu adalah ungkapan kasih sayang. Maka Nabi SAW mengungkapkan kasih sayangnya dengan rangkulan tersebut. Dan itu kata para ahli psikologis, ketika terjadi sentuhan seperti itu, ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan oleh orang yang disentuh. Makanya Nabi SAW itu enggak melulu hanya dengan merangkul seperti ini. Pernah sahabat yang lain namanya Ibnu Mas'ud. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dinasihati oleh Nabi SAW, kata beliau, wa kaffi baina kaffaihi. Aku ketika dinasihati sama Nabi SAW, tanganku berada di antara dua tangan Nabi SAW. Priwe. Tanganku berada di dua tangan Nabi SAW. Bisa seperti ini, tangan Nabi, terus tangannya siapa? Ibnu Mas'ud di tengah, bisa seperti ini Nabi SAW pegangi. Kira-kira kalau orang digituin gimana? Enggak tegakkan apa orang? Ya iya. Apalagi yang gituin siapa? Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Mas'ud ingat banget nasihat yang disampaikan Nabi SAW tersebut. Inilah metode Nabi dalam menyampaikan nasihat. Nah, baru sekarang kita masuk kepada inti pembahasan kita hari ini. Dan ini tidak mungkin kita bahas semuanya, apalagi perkataan Ibnu Umar tadi cukup panjang. Perkataan Ibnu Umar di akhir hadis kita akan jelaskan nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akan sampaikan perkataan Nabi SAW. Beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seperti orang asing, au abiru sabirin, atau orang yang numpang lewat. Di sini ada kata atau. Berarti Nabi memberikan berapa perumpamaan? Berapa perumpamaan? Dua. Yang pertama adalah orang asing, perumpamaan seperti orang asing. Yang kedua, perumpamaan seperti orang lewat. Beda atau sama? Beda atau sama? Contoh ya, begini. Pernah ke Jogja? Pernah. Berapa hari? Tergantung. Kadang 3 hari, kadang seminggu. Kalau kuliah berapa hari? 1 semester. Pulang lagi, gitu kan ya. Ketika jenengan tinggal di Jogja, padahal tempat jenengan itu di Purwokerto, lahirnya di Purwokerto, kemudian ada keperluan di mana? Di Jogja. Tinggalnya jenengan di Jogja itu sebagai orang asing. Kampung halamannya mana? Purwokerto. Ini perumpamaan yang pertama. Hiduplah di dunia bagaikan orang asing. Yang kedua, orang numpang lewat. Jenengan dari Purwokerto ke Jogja, naik apa? Naik bis, naik mobil, naik motor, masya Allah, ya. Naik kereta. Apakah di tengah jalan mampir? Mampir. Kalau kereta berarti mampir sebentar di mana? Stasiun. Purwokerto, Jogja. Stasiunnya mana aja? Kroya, Purworejo. Ya tergantung sepur apa. Ekonomi apa eksekutif? Ekonomi ya monggo. Ya, ngalahan ekonomi itu. Mampir. Kalau jenengan pakai mobil pribadi, mampir di mana? Rest area, pom bensin. Kalau jenengan pakai bis juga sama, mampir di terminal sebentar, lewat. Ketika jenengan lewat terminal, itu namanya numpang lewat. Ketika jenengan lewat stasiun, itu namanya numpang lewat. Berarti, ketika jenengan lewat rest area, berarti jenengan itu sedang numpang lewat. Hiduplah di dunia seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Saya tanya sama itu. Orang asing sama numpang lewat, sama atau tidak? Sama atau tidak? Beda. Minimal kita hidup di dunia itu jadilah seperti orang asing. Syukur-syukur bisa seperti orang yang numpang lewat. Berarti levelnya tinggi yang mana? Yang numpang lewat. Jadi penggunaan kata au atau di dalam hadis ini adalah untuk berpindah dari level pertama menuju ke level yang lebih tinggi. Dan kita biasanya tidak bisa level yang tinggi kalau tidak melewati level yang rendah. Bagaimana penjabarannya? Saya tanya sama jenengan. Kalau misalnya jenengan ada kebutuhan 3 hari di Jogja. Dan kita sudah berencana, bahkan sudah beli tiket. Setelah 3 hari sudah beli tiket, bakalan pulang lagi ke Purwokerto. Apakah yo kira-kira jenengan itu di Jogja terus beli pasir, beli bata, beli semen untuk bikin apa? Rumah di situ. Iya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah punya rumah yang abadi. Maaf, kita sudah punya rumah sendiri di kampung halaman. Itulah level yang terendah seharusnya seorang muslim hidup di dunia. Orang yang beriman hidup di dunia itu cuma sekedar seperti orang tinggal sementara. 3 hari, seminggu, 1 semester, setelah itu akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke kampung halaman abadinya. Di mana? Di akhirat. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para pengikutnya, apa pesan mereka? Pesan mereka, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan kalian di dunia ini adalah kesenangan yang sifatnya sementara. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. 60 tahun masa sementara? Sementara atau sementahun? 60 tahun itu sementara atau sementahun? Sementara. Walaupun 60 tahun. Kalau kayak umatnya Nabi Nuh yang umurnya sampai 1000 tahun itu sementara apa sementahun? Sementara. Dibandingkan kehidupan di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, kehidupan kalian di dunia 1000 tahun sama dengan 1 hari di akhirat. Berarti sementara atau sementahun? Sementara. Yang umurnya 1000 tahun saja itu seperti 1 hari, apalagi yang umurnya 60 tahun. Jenengan umurnya berapa? Ya wallahualam. Mungkin ada yang 30 tahun. Jadi sisa ngalikur siap-siap ya. Gak tahu kita. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Ada yang 60 tahun. Nabi SAW katakan umur umatku antara 60 sampai 70 sedikit yang lewat dari itu. Sedikit. Berarti kalau jenengan di sini ada yang umurnya di atas 70 tahun itu manusia? Manusia? Langka. Wonten? Panjenengan itu manusia langka. Rata-rata kita itu 60-70 tahun. Dan itu sementara. Makanya pesan dari pesan Allah dalam Al-Quran, ya qawmi innama hadhil hayatu dunya mata. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan kalian di dunia itu adalah kesenangan yang sifatnya sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Adapun kehidupan di akhirat itulah negeri yang kekal. Al-Quran surat Ghafir ayat 39. Maka kalau kita ditanya, mana rumah kita yang hakiki, tempatnya adalah di akhirat. Ya. Aplikasinya dalam kehidupan bagaimana? Aplikasinya, kita selalu ingatnya adalah akhirat. Karena itulah kampung halaman kita yang hakiki. Jenengan ketika 3 hari di mana? Di Jogja. Ingat gak sama Purwokerto? Orang kembutan. Ingat atau tidak? Ingat. Walaupun kita tinggalnya di hotel. Fasilitas full lengkap. 3 hari 3 malam. Gak perlu masak, gak perlu nyuci. Ada laundry. Masak sudah tinggal pilih. Mau makan makanan tinggal pilih. Mau makanan yang western atau Eastern atau ya, tinggal milih. Tapi tetap teringat sambal lombok uyah. Ya. Teringat jangan bening. Teringat tempe goreng. Kenapa? Karena itu bukan rumah kita. Maka orang hidup di dunia, mukmin itu seharusnya ingatan dia, yang selalu dia ingat adalah akhirat dan akhirat. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kehidupan yang hakiki bukan di sini. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Karena di sana kita akan tinggal 1.000, 2.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 tahun. Bahkan khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di akhirat. Ini level yang rendah. Kita level yang rendah sudah atau belum? Level yang rendah sudah atau belum? Belum, Ustaz. Ya. Ya enggak apa-apa, kita belajar level berikutnya. Siapa tahu nanti akan sampai ke level yang lebih tinggi. Kata Nabi SAW, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau seperti orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang numpang lewat. Ini lebih tinggi lagi. Kalau kita, maaf ya, mampir di rest area itu ngapain biasanya? Ngapain? Pipis. Kalau seandainya 3 hari di Jogja saja tidak kepikiran untuk beli semen, beli apa tadi? Batu bata, pasir, apalagi numpang di mana? Rest area. Orang kepikir babar blas. Ya. Yang ada di otaknya adalah akhirat, akhirat, akhirat. Dia punya tujuan. Ya. Maka ketika orang tersebut hidup di dunia, yang dia pikirkan akhirat. Di dunia ini cuma ngumpulin, ngumpulin, ngumpulin. Ngumpulin apa? Bekal. Ya. Seperti kita mampir di pom bensin, kita cuma ngisi bensin. Cuma sementara supaya kita bisa melanjutkan perjalanan sampai di tujuan. Karena kalau enggak diisi dengan bensin, enggak sampai-sampai tujuan. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Berarti kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bersikap seperti apa yang pertama? Orang asing. Yang kedua? Orang yang numpang lewat. Jadi kita sudah sampaikan, kalau kita orang asing itu enggak mungkin kita itu mikirin bangun rumah, ya. Apalagi bikin rumah yang mewah. Pertanyaannya, apakah artinya di dunia ini kita enggak boleh punya rumah? Hah? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Katanya mau mempraktekkan hadis Nabi SAW. Bikin rumah atau tidak? Bikin. Bikin. Buktinya? Buktinya? Rasulullah SAW punya rumah. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, enggak kerja? Kerja atau tidak? Kerja. Buktinya? Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Bikin rumahnya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Apa kata beliau? Kalau engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Walaupun katanya monyet itu salah satu hewan yang paling mirip dengan manusia, katanya loh. Bahkan ada yang meyakini bahwa monyet adalah nenek moyangnya dia, bukan kita. Sorry lah. Dia bukan kita. Walaupun itu dipelajari di mana? Di sekolah. Enggak setiap yang dipelajari sekolah itu benar. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan di sekolah itu jangan di telan mentah-mentah, bismillah. Itu teori dia itu. Ya. Kalau dia meyakini seperti itu, silakan, kita enggak meyakini itu kok. Kita meyakini nenek moyang kita siapa? Nenek moyang ya Hawa. Adam itu kakek moyang. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan kayak monyet. Tapi kenyataannya, banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia bekerja, karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Terus kita bekerja buat apa, Ustaz? Kita bekerja agar kita tidak menjadi beban orang lain. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Ya. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu. Ya. Ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Ya. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya apa tadi? Supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri. Bukan kakinya mertua. Apalagi orang tua yang sudah pensiun. Setiap awal bulan ngumpul kabeh nang omah. Nyadong jaluk bagian apa? Pensiun. Padahal dia sudah punya anak. Ya. Harusnya kalau orang tua sudah lanjut usia itu, anaklah yang membiayai orang tuanya. Bukan orang tua yang masih membiayai anaknya. Sulit Ustaz nyari pekerjaan di zaman ini Ustaz. Mungkin saya sudah berapa kali menyampaikan nasihat yang disampaikan dahulu oleh ayah kami Allah yarham Sazaini Muhayyad, ketika beliau kasih nasihat kepada santri-santrinya. Sering beliau sampaikan itu di masjid, di Pondok Miftahus Salam. Beliau menyampaikan, anak-anakku, setamat kalian dari pondok ini, kalau kalian bingung mau nyari pekerjaan, jegur mengkali serayu nganah. Bukan bunuh diri. Silakan kalian nyebur ke Sungai Serayu. Bukan bunuh diri, tapi ngumpulin pasir. Bingung cari pekerjaan, enggak modal. Cuma nyekur, gawe ember, bawa sekop, kumpulin di pinggir. Hina atau mulia? Hina atau mulia? Mulia daripada setiap hari nyadong kepada orang tua. Bekerja, terhormat, mulia. Tidak menjadi beban orang lain. Kecuali kalau jenengan belum saatnya bekerja. Ya, orang tua masih cukup. Ya, itu lain masalah. Ya. Sudahlah nak, kamu sekarang waktunya mondok sudah. Biaya SPP enggak usah dipikirin, bapak ibu yang mikirin. Nanti kalau sudah tamat pondok baru. Ya. Itu lain masalah. Tapi sekarang Masya Allah, S1 sudah. Kurang apa maning? Golet pasir. Sarjana ekonomi golet pasir. Daripada nganggur. Lebih memalukan pengangguran daripada orang yang nyari pasir. Ya. Jadi jangan mentang-mentang Oh ini sarjana ekonomi. Orang juga enggak tahu kok Anda itu sarjana ekonomi. Kecuali kalau njenengan kemana-mana selalu di belakangnya dikasih SE gitu. Ben wong pada ngerti kabeh sarjana apa? Ekonomi. Enggak ada yang tahu, siapa yang tahu? Sarjana ekonomi jualan somai? Enggak apa-apa. Cilok ora apa-apa. Yang penting halal. Ya. Jadi bekerja supaya apa tadi? Tidak jadi beban orang lain. Kalau itu tujuannya Ustaz, berarti kita bekerjanya sekedarnya Ustaz. Enggak perlu kita jadi orang kaya banget gitu. Apakah seperti itu maksudnya? Tidak, berarti harus jadi orang kaya. Boleh enggak jadi orang kaya? Boleh. Tapi kekayaannya untuk apa? Lagi-lagi perbedaannya untuk apa? Orang yang beriman bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Orang yang beriman menjadi orang kaya supaya bisa beramal lebih dibandingkan orang lain. Jadi ngapain kita kerja Ustaz? Supaya bisa infak. Menarik sekali, saya baru tadi temukan kisah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a nasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Ini kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim. Kata beliau, suatu hari ada rombongan orang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata kepada beliau, "Ib'ats ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana was-sunnah." Wahai Nabi, kami minta tolong bisa dikirimkan kepada kami orang-orang yang ngajari kami Quran dan Sunnah. Datang kepada Nabi minta guru. Guru buat ngajarin di kampung mereka Al-Quran dan Sunnah. Faba'atha ilaihim sab'ina rajulan minal ansar yuqalu lahum al-qurra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus 70 orang. Masya Allah. Ngirim berapa guru? 70 orang guru. Mereka dari golongan Ansar. Yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna bil-laili yata'allamun. Ya. Mereka belajarnya malam hari. Jadi masyarakat itu belajarnya sama berapa guru tadi? 70 guru di malam hari belajar Al-Qur'an, mengkaji kandungan Al-Qur'an. Wa kanu bin nahari yaji'una bil ma'i fayad'unahu fil masjid. Kalau siang hari mereka nyari air buat kebutuhan mereka, ditaruh di masjid. Wa yahtatibuna. Kalau siang hari 70 orang itu nyari kayu bakar. Malam hari mulang ngaji, siang hari nyari kayu bakar. Fayabi'unahu. Kemudian setelah dapat kayu bakar, mereka jual kayu bakar tersebut. Wayastaruna bihi ta'am li ahli suffati walil fuqara. Dan mereka dapat kayu bakar tersebut, dapat duit dari hasil penjualan kayu bakar itu untuk beli makan buat mereka dan untuk infak buat orang-orang fakir. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita disuruh sedekah, terus gak punya duit, apa yang kita lakukan? Kerja. Supaya punya duit. Kalau sudah dapat duit, disedekahkan. Loh, si penak temen. Siapa nih sing penak? Si penak temen, sing penak siapa? Sing aweh apa sing diawehi? Yang dikasih atau yang ngasih yang enak? Yang dikasih. Berarti yang ngasih enggak enak. Yang enak yang mana? Yang ngasih. Yakin ki? Dua-duanya enak. Yang ngasih ya enak, yang dikasih ya enak. Selama ini kita berpikir itu keenakan yang dikasih. Kenapa kita tidak berpikir yang ngasih itu enak? Coba sekarang, saya kasih ilustrasi. Panjenengan punya rumah sendiri, kapan? Begitu nikah langsung punya rumah sendiri? Enggak. Rata-rata kita punya rumah sendiri setelah sekian tahun bekerja, nabung, ngumpulin, banting tulang, peras, keringat. Selama masa penantian itu, apa yang kita lakukan? Kontraktor. Apa kontraktor? Pindah-pindahan, pindah-pindah kontrakan rumah. Itu kan ya? Enak nggak pindah-pindah kontrakan rumah itu? Enak nggak? Nggak enak. Baru sebentar, pindah, kesel banget. Oh, gak usah jenengan yang sudah berkeluarga. Ini cerita jarang saya sampaikan. Saya itu ketika kuliah di Madinah, itu sekitar 10 tahun di Madinah. Tinggalnya di asrama. Asramanya itu kalau gak salah 4 lantai. Ya. Atau 3 lantai, saya lupa. 3 atau 4. Ya. Dan itu jauh-jauh, asrama 1, asrama 2, asrama 3 itu letaknya itu jauh-jauh. Bisa satu asrama dengan asrama yang lain dari sini, dari Masjid Jensut ini, sampai Masjid At-Taqwa itu. Di mana? Di Kebun Dalam. Bisa itu jaraknya seperti itu, jauhnya. Ya. Karena saking luasnya kampus. Selama 10 tahun itu saya lupa, mungkin pindah kamar itu sampai 5 kali. Kenapa? Karena kamar yang lama, asrama yang lama direhab. Terus suruh pindah, sampai sana direhab lagi, suruh pindah, bolak-balik pindah. Enggak enak sekali. Kenapa? Karena setiap pindah itu bawa buku. Kita lanjutkan ceritanya nanti. Silakan. Udah belum? Belum? Belum? Kurang 2 menit, ya. Setiap pindah-pindah mesti bawa buku, dan bukunya itu bukan buku sedikit. Ya. Kalau panjenengan pernah ke pondok, ya, kemudian pergi ke perpustakaan, ya begitulah buku kita saat itu ketika di sana. Bukunya itu ribuan. Coba bayangkan, pindah bawa apa? Buku, mending bawa kasur. Pindah bawahnya buku. Dari lantai 1 ke lantai 3 gimana coba? Capek. Begitu kita sampai di kamar, itu rasanya lega sekali. Apa hubungannya sama kontraktor tadi? Nanti insya Allah habis ini. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Orang punya rumah sendiri. Setelah ngontrak pindah-pindah. Dan rumah itu hasil jerih payah sendiri. Dan dia sendiri membangun rumah itu secara bertahap. Ada rezeki, dia beli apa? Tanah. Ada rezeki lagi, dia mulai bikin pondasi, berhenti. Kerja lagi, setelah sekian tahun mulai bikin tembok, berhenti lagi, atap, berhenti lagi, sampai jadi. Ketika jenengan pindah ke rumah milik sendiri itu, kemudian tinggal di situ, enak atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat. Walaupun mungkin rumahnya sederhana. Tidak semewah rumah mertua, indah. Ya. Tapi nikmat. Rasa capek dulu ketika kita bekerja. Membanting tulang, memeras keringat, ngirit makan. Ngirit pengeluaran supaya bisa nabung. Seakan-akan capek itu semuanya hilang ketika kita merasakan tinggal di rumah milik sendiri tadi. Saya tanya, Anda itu kira-kira tinggal di rumah itu berapa ratus tahun? Paling ya 20 tahun. Ya. Kita kan kerja mulai jenengan mulai bisa bikin rumah umur berapa? 40 tahun, 50 tahun. Lalu kemudian kasih umur sampai Allah 60, sama Allah 60, 70 tahun. Berarti kita tinggal di situ menikmati 20 tahun. Setelah itu, sudah orang lain yang akan menikmati. Apakah jenengan tidak ingin menikmati lebih lama hasil? Pengen atau tidak? Pengen. Kita ini bekerja siang malam cuma dinikmati selama 20 tahun. Itu kalau sampai 20 tahun. Itu kalau sampai setahun. Ada orang selesai bangun hari ini, ngesuk mati. Orang lagi ndongakaken. Ada orang yang seperti itu. Kisah nyata itu. Lantainya dicarikan marmer. Catnya yang paling top. Belum lagi aksesoris yang ada di dalam rumahnya. Yang ini impor. Yang ini datangkan dari tempat yang jauh. Begitu dia duduk. Gitu. Enak banget ya. Mati. Gak sempat menikmati. Panjenengan kerja siang malam. Itu kan ingin menikmati lebih lama. Bukan cuma 20 tahun. Kita ingin menikmati hasil kerja itu. 100 tahun, 200 tahun. Kalau bisa selama-lamanya. Bagaimana caranya? Infak. Itu yang menyebabkan para sahabat mau capek kerja untuk infak. Karena mereka tahu apa yang mereka infakkan itulah yang akan mereka nikmati lebih lama dibandingkan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi orang Islam boleh bekerja supaya jadi orang kaya, bahkan orang yang amat sangat kaya sekali. Tapi untuk apa kekayaan tersebut? Untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk kepentingan agama Islam. Untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Untuk bangun masjid. Untuk nyumbang pesantren. Untuk bikin panti asuhan. Kayak Abdurrahman bin Auf itu loh. Kayak Uthman bin Affan itu loh. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, itu loh. sodagar-sodagar kaya yang kekayaannya mereka manfaatkan untuk beramal sebanyak mungkin. Karena tidak bisa dipungkiri ada amal-amal soleh yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, atau sulit dilakukan oleh orang miskin. Gak bisa dipungkiri itu. Dan itulah yang akan setia menemani kita sampai kita menghadap kepada Allah. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalatha, yang akan menemani mayit sampai ke kuburan itu ada tiga. Yang dua bakalan pulang, yang satu itu yang bakalan setia menantinya. Tiga itu adalah harta, keluarga, amal soleh. Orang mati diantar ke kuburan yang nganter tiga. Harta, keluarga, amal soleh. Harta yang akan ngantar kuburan. Kalau pakai mobil ya, mobil. Kalau pakai keranda ya, keranda. Harta yang akan ngantar. Yang kedua keluarga. Anak, ya, suami, pasangan, ya, orang tua, paman. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh yang kita kerjakan. Dan yang dua bakalan pulang, yang satu itu yang bakalan setia. Yang dua bakalan pulang siapa? Harta dan keluarga kita. Dan yang akan setia menemani kita adalah amal soleh yang kita kerjakan. Itu yang akan menemani kita. Maka silakan bekerja. Bahkan jadilah orang kaya. Tapi jadi orang kaya bukan sekedar jadi orang kaya, tapi jadi orang kaya supaya kekayaannya bisa dimanfaatkan untuk amal soleh sebanyak mungkin. Dan tidak ada ceritanya orang kaya rajin sedekah jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Yang ada justru semakin berkah hartanya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa yang harus dilakukan apabila ada orang bukan ahli ibadah meninggal dunia? Muslim atau tidak? Ya, bukan ahli ibadah itu muslim atau bukan? Kalau muslim, maka yang harus dilakukan disolati, dikuburkan. Kenapa disolati? Karena masih muslim. Ya. Kecuali kalau dia bukan muslim. Kalau bukan muslim ya cuma dikuburkan saja. Itu yang dilakukan. Apa semuanya harus nyolati? Tidak. Kalau ada sebagian orang soleh tidak nyolati dalam rangka untuk memberi efek jera kepada masyarakat supaya tidak nyontoh orang tadi ini, maka tidak apa-apa. Tapi harus tetap ada yang nyolati karena dia masih muslim. Sebagaimana Nabi SAW tidak nyolati orang yang meninggal dunia masih punya utang, untuk memberikan efek jera kepada orang lain supaya tidak gampangin masalah utang. Tapi Nabi SAW bersabda, "Sallu ala sahibiku." Wahai para sahabatku, ada di antara kalian coba yang nyolati. Tapi kalau aku enggak. Yeah. Karena Nabi ingin memberikan efek jera. Bagaimana coba bayangkan? Orang kan, aduh, enggak disolati sama Nabi. Ya, itu kan bikin efek jera. Buat yang lainnya, wah saya enggak pengen itu. Mengalami hal yang serupa. Akhirnya yang lainnya terpacu untuk segera melunasi tanggungan. Itu yang seharusnya dilakukan. Ustaz, apabila lubang kuburan sudah siap, mana yang didahulukan? Menunggu orang mensolatkan semua, apa disegerakan dikebumikan? Tergantung, kalau nunggunya sampai besok-besok ya sebaiknya enggak. Jadi siapa yang sudah ngumpul di situ atau orang yang bisa ditunggu tidak lama-lama, misalnya oh meninggalnya di Purbalingga, masih ada rombongan di mana? Prokerto misalnya. Ya enggak apa-apa, ditunggu sebentar. Yeah. Tapi kalau sampai nginep itu sebaiknya enggak. kecuali kalau meninggalnya tengah malam. Ya, repot, ya. Siapa yang mau gali, ya. Meninggalnya jam 9 malam, proses-proses keluar jam 11 malam, langsung dimakamkan malam itu. Siapa yang mau nyolati, siapa yang mau gali? Itu berarti ada maslahat untuk diundur sampai besok. Tapi kalau misalnya meninggalnya siang, sudah sore harinya langsung dimakamkan. Atau meninggalnya sore, kalau sudah ada yang nyolati, malam harinya langsung dimakamkan, tidak apa-apa. Ustaz, mohon penjelasannya tentang ayat yang menjelaskan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Terus bagaimana dengan ayat lain dalam surat Al-Ma'arij yang berbunyi ta'arujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Ta'arujul malaikatu, ini ayatnya kayaknya ada yang sedikit keliru. Tapi intinya bahwa tulisannya bukan ayatnya keliru, tulisan ayatnya. Intinya bahwa ayat ini dalam surat Al-Ma'arij menyebutkan satu hari di hari kiamat sama dengan 50 ribu tahun. Padahal tadi ayatnya yang lain mengatakan satu hari sama dengan 1000 tahun. Yang benar yang mana? Yang mana yang benar? Yang mana? Ya benar dua-duanya lah. Karena dua-duanya ayat Al-Quran. Terus bagaimana menggabungkannya? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Akhirat itu adalah terdiri dari sekian fase. Sekian fase. Dan satu fase dengan fase yang lain bisa berbeda kadar lamanya. Orang dibangkitkan dari kuburan. Dia akan dikumpulkan di mana? Padang mahsyar. Setelah itu akan ada perjalanan yang lain, hisab. Kemudian ada perjalanan lain, penimbangan amalan. Nanti ada melewati sirat. Nah, fase-fase ini, kata Syekh Ibn Utsaimin, antara satu fase dengan fase yang lain mungkin berbeda. Kalau di fase ini sehari sama dengan 1000 tahun. Di fase ini sehari sama dengan 50 ribu tahun. Wallahu a'lamu bissawab. Ustaz, apa hukumnya bagi istri apabila dia pergi meninggalkan rumah dan membawa anak-anak untuk tinggal di rumah orang tuanya sendiri dengan alasan ada masalah keluarga dan berniat untuk menceraikan suami? Loh, istri kok menceraikan suami? Ya kewalik. Ya. Apa yang harus suami lakukan untuk dapat mempertahankan pernikahan tersebut dan membawa istri dan anaknya kembali tetapi istri tetap tidak mau kembali ke rumah sendiri? Dan suami atau ayah tidak boleh menengok anak-anak dengan alasan ibu dari istri tidak membolehkan ayah anak-anak datang. Tolong saya, Tat. Pertama harus cari tahu sebabnya apa. Ini permasalahan seperti ini itu sulit kalau dijawab di depan umum. Kenapa? Karena harus tahu akar masalahnya itu di mana. Yang punya masalah siapa? Anda atau dia? Atau dua-duanya punya masalah? Ya. Kemudian ibu mertua Anda melarang Anda menemui, alasannya apa? Ya. Alasannya bisa diterima atau tidak? Jadi intinya nggak bisa dijawab di sini. Intinya itu adalah konsultasi pribadi. Ya. Konsultasi pribadi supaya bisa dicarikan solusi dari masalah yang dihadapi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Anda dan semuanya dimudahkan semua urusannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.